Alhamdulillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqu qa'ilin Ya ayuhal ladhina amanu dhukrullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallah maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun anda berada, sobahul khair, sobahul surur, di pagi yang sangat indah ini kita berbahagia sekali berkumpul dengan Majlis Nurussalam yang senantiasa mimbar Nurussalam ini kita rindu-rindukan setiap Jumat di pagi hari. Juga yang ada di studio, bapak-bapak ibu sekalian, apa kabar? Sehat walafiat, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Majlis Salim ini ya. Semoga kehadiran kita ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertambah kebahagiaan kita di pagi hari ini hadir sebagai narasumber adalah Ustadz kita Dr. Andes Haji Muhammad Soleh Asri MA. Allahu Akbar, apa kabar Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah. Sibuk benar kelihatannya. Alhamdulillah. Ya, beliau adalah dosen juga di beberapa universitas ya, ngajar juga. Ya, tapi alhamdulillah bisa berkumpul di Majlis Nurussalam. Di samping kita kan juga narasumber kita yang biasa juga ceramah di mana-mana, Pak Nana Rukmana. Dan juga hadirin Ustaz-Ustaz Asatidz pimpinan Majlis Ta'lim, sungguh membuat kita bahagia di pagi hari ini. Namun judul yang akan disampaikan mengenai zikrul maut, wah ini gawat juga ini, zikrul maut. Baik, untuk tidak penasaran kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Anda masih bersama kami, alhamdulillah. Kita dengarkan keterangan-keterangan oleh Ustaz Soleh Asri ini mengenai zikrul maut. Ustaz, kok judulnya serem juga ya, zikrul maut. Biasanya kan orang suhu zikir-zikir, tapi ini zikrul maut ini. Ada mautnya ini. Silakan, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala bil mauti wa'izah. Shadaqallahu shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa di mana saja Anda berada, ibu-ibu Majlis Ta'lim, hadirin hadirat yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian kita dan pengajian kita pada pagi hari ini, seyogianya kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rupa-rupa limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul, bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat afiat. Amin. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi dan diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pulang dari tempat yang mulia ini, segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sesudah itu tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya, pewarisnya di mana saja mereka berada sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah zikrul maut. Zikir mengingat maut, mati. Kita disuruh mengingat mati. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan aksiru hazimal ladzat wa huwal maut. Kata Nabi, banyak-banyaklah kamu sekalian hai manusia mengingat-ingat urusan mati atau kematian ini. Jadi Nabi suruh banyak-banyak kita mengingat mati. Rupanya banyak orang yang melalaikan tentang kematian. Kenapa kita disuruh mengingat-ingat kematian ini? Karena memang semua kita, Bapak Ibu, bakal mati. Bakal mati. Semua kita bakal mati. Presiden mati. Wakilnya enggak mati. Gubernur mati. Wakilnya juga mati. Semua ustaz. Pelan-pelan kalau ustaz mati. Saya juga bakal mati. Semua kita bakal mati. Kalau yang sehat saja, ibu-ibu, yang sehat aja mati, apalagi yang sudah sakit-sakitan. Insya Allah. Yang muda saja, Pak, mati. Apalagi yang udah. Tapi kebanyakan sekarang yang muda dulu mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Yang sehat mati apalagi. Yang punya dokter, Pak. Dokter spesialis. Sampai seluruh anggota tubuhnya ada dokternya. Dokter matanya ada, jantungnya ada, telinganya ada. Apalagi cuman kita yang punya dokter puskesmas. Itu juga kalau kepepet. Semua kita bakal mati. Kan panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Rasul menyatakan aktsiru hazimal ladzat wa huwal maut. Perbanyak oleh kamu mengingat-ingat kematian dan itu sebagai penghancur dari segala kelezatan-kelezatan dan kenikmatan-kenikmatan hidup kita ini, kematian. Nah, Bapak, mengingat mati bukan berarti mati. Bukan, ada orang disuruh ingat mati, entar zikir mati. Bukan. Lagi lupa ada yang nanya, kapan mati? Kebetulan namanya si Mamat. Mat, kapan mati lu, Mat? Gitu. Jadi, bukan itu. Yang dimaksud mengingat mati itu adalah bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita ini. Mempersiapkan diri, ya. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tentu dengan amal soleh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmannya, kasih sayangnya, menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimin. Terutama orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu mati dulu. Jangan sampai kamu mati dulu kecuali mati kamu dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman, dalam keadaan orang baik, dalam keadaan orang soleh, kayak Ustaz Soleh, dalam keadaan muslim. Kayak Pak Muslim. Insya Allah. Itu dipesan, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah kepada kita supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, kembali pulang yang sebaik-baiknya menghadap Dia, bawa iman, bawa amal soleh yang banyak, supaya kita dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah. Ini bapak-bapak yang calon-calon camat, mati, ibu-ibu dan sebagainya, insya Allah kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Kembali pulang yang seindah-indahnya dan sebaik-baiknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya kematian itu yang kamu takutin, hampir semua orang kagak mau mati. Semua orang lari dari kematian, takut mati. Jangankan bapak-bapak, ustadz aja kalau ditawarin gitu, ogah. Iya kan? Kematian jangan. Kematian. Tapi Allah menyatakan, fa'innahum mulaqikum. Sesungguhnya si kematian itu sedang mengejar-ngejar kita. Mana saja kita berada. Sebenarnya kita ini sedang dikejar-kejar oleh kematian. Tapi mudah-mudahan pulang dari sini jangan buru-buru mati ya Pak. Jangan dulu dah. Jangan dulu. Ya. Banyak utang soalnya. Bainal mulatikum. Kita akan dikejar-kejar. Karena itu pada proses kehidupan kita ini sebenarnya kita sedang dikejar-kejar oleh kematian. Jadi keterlaluan sekali kalau orang-orang kagak mau mengingat tentang kematian ini. Sesudah mati kita dapat summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadi. Kalian semua akan dikembalikan kepada Allah yang maha tahu tentang yang jelas dan yang tidak jelas, syahada dan yang gaib itu. Untuk apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah ingin memberitahukan terhadap apa-apa yang kamu lakukan di dunia ini, yang selama kamu kerjakan di dunia ini. Semua besok semua kita akan diperlihatkan, dipertontonkan ya, dan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pantas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam satu majlis yang begitu sangat besar di tengah-tengah sahabat, kata Sayyidina Jabir, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan kami sahabat-sahabat ini. Apa pesan beliau? Ya ayuhan nas tubu qabla an tamutu. Hei sekalian manusia, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, manusia, tubu ilallah, taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabla an tamutu, sebelum kalian mati, sebelum kita ini dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh taubat. Coba bayangkan bapak-bapak, Nabi kita orang yang maksud, Nabi kita orang yang terpelihara, Nabi kita orang yang terjaga dari segala kesalahan-kesalahan dan dosa, tapi beliau tidak pernah kurang taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal 100 kali. Ya. Itu Nabi. Nabi yang udah pasti Nabi masuk dalam surga. Surga dijanjikan masuk surga, kagak punya dosa, dosanya udah dijamin, dokter Allah mata kadama min dambi. Udah diampuni dosanya. Kalau Nabi mah langsung dia dibawa ke surga. Lah bapak. Banyakan mana dosanya sama Nabi? Berapa baca istighfarnya, Pak? Habis sholat 3 kali aja dah. Bu, banyakan mana dosa kita sama Nabi? Pasti yang ketawa lebih banyak dosa. Allah Allah. Tapi Nabi bisa menyempatkan diri tuh, Pak. Baca istighfar 100 kali, subhanallah. Padahal kalau bicara sibuk, ya sibukkan Nabi lah, beliau pemimpin umat, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, yang siang malam kerjanya gak ada habis-habisnya. Tapi masih aja ya, beliau bisa, bukan main, masih sempet. Dan istighfarnya juga dia pakai air mata segala. Bukan Tidak demikian. Beliau istighfarnya dengan meresapi dan khusyuk dan tawadu, betul. Itu tidak pernah kurang 100 kali. Subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Karena itu saya mencoba, Pak. Karena memang begitu dahsyatnya istighfar ini. Siapa orang yang melazimkan istighfar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan digampangkan segala urusannya. Amin. Amin. Dan dimudahkan rezekinya. Amin. Tuh ibu-ibu, mau gampangkan rezekinya? Mau enggak? Mau ibu-ibu. Istighfarnya, istighfarnya harus lebih dari Nabi seharusnya, kan begitu. Yeah. Yeah. Karena memang Rasul menyatakan seperti itu. Tubuh kau belantang untuk taubat. Ya kita kan udah diajarin bagaimana cara bertaubat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengulang-ulang lafaz astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu minimal. Syukur-syukur udah bisa baca astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Suami lagi baca itu, istrinya dengar, duh, istrinya sampai begini-begini, aduh, enak benar suami saya itu. Luar biasa. Dia nggak ikut baca. Gimana, Pak Nana, mengenai istighfar ini? Ya, sebetulnya memang kita harus selalu meminta ampun kepada Allah. Karena yang namanya manusia itu tidak luput dari dosa dan kesalahan. Tetapi yang paling penting adalah, setinggi apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, ampunan Allah itu luasnya tidak terbatas. Dasarnya atau dasarnya tidak ada mendasar, ujungnya tidak bertepi. Oleh karenanya tadi istighfar itu adalah kita selalu mohon ampun dan harus yakin bahwa dosa kita itu pasti akan diampuni kecuali satu, dosa syirik. Nah, dalam konteks tadi kematian yang ingin saya tambahkan, memang kematian itu dalam satu proses kehidupan secara menyeluruh yang pasti akan datang. Kenapa engkau kafir kepada Allah? Kenapa engkau tidak mau ruku, sujud, duduk, bersimpuh di hadapan Allah? Padahal engkau tadinya tidak ada, engkau tadinya mati. Allah menghidupkan, setelah hidup Allah mematikan. Lalu setelah mati, Allah akan menghidupkan lagi dan akan kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memang proses yang saya kira semua akan mengalami kematian itu. Ya, bagaimana Pak Kiai mengenai, waduh tadi kayaknya kita kalau urusan mati, ingat-ingat mati emang takut-takut juga ini. Yeah. Soalnya kayaknya ibadah kita, tapi kita merasa ibadah masih kurang, tapi gak mau ditambah-tambahin. Ya kadang-kadang seperti itu ya. Yeah. Kenapa orang takut mati? Huh? Karena sebetulnya dengan takut mati itu akan terusik tadi kenikmatan-kenikmatan yang sedang kita dia peroleh. Yeah, karena kematian itu pasti akan memisahkan dengan kenikmatan itu ya. Yeah. Padahal udah pasti mati ya. Pasti mati. Ajalun fa'idha ja'a ajalun la yastaghfiruna saatan wala yastaghfiruna. Iya, iya. Gimana, Pak? Baik, jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mautu babun wan nasu dakhiluh. Mati itu merupakan sebuah pintu. Dan setiap orang mesti melalui pintu itu. Mau tidak mau, bapak-bapak, ibu-ibu. Sedangkan pala malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah menyatakan, ya Rasulullah, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya Rasulullah, aish ma syi'ta, silakan kamu hidup sesuka hati kamu, semau kamu, silakan. Tapi ingat, di ujung kehidupan kami itu ada kematian. Kamu bakal jadi mayyit, kamu akan jadi mati. Itu Nabi. Ya Allah. Apalagi ini bukan Nabi. Itu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan dan diperingatkan kayak begitu oleh malaikat Jibril alaihi salam. Artinya apa? Kita semua sudah pasti dah al-mautu haq, kematian itu adalah sudah pasti, sudah bisa diganggu gugat lagi, dan tidak pernah diberitahukan kepada kita kapan kita akan mati. Wah, kalau itu dikasih tahu, alhamdulillah ya. Jangan-jangan semuanya pada ke masjid nih. Usianya kita tidak tahu, di umur berapa, di usia berapa, dan di tempat mana, itu kan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah yang gaib. Tapi itu hak dan itu pasti. Karena itu supaya orang bisa mempersiapkan diri terhadap kepastian itu dan kematian itu. Nah, bagaimana kiat-kiatnya? Ini barangkali perlu ya, supaya kiat-kiat kita ini selalu aman itu. Dan ingat selalu kepada kematian. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kiat-kiatnya di antara lain, satu, iyadatul marid. Kita dianjurkan untuk sering-sering menjenguk dan menengok orang yang lagi sakit. Ibu suka kan nengok, Bu? Nengok siapa? Nengok orang yang sakit, memang itu dianjurkan oleh agama, salah satu hak muslim terhadap muslim. Kalau ada saudara kita yang sedang sakit, ibu-ibu, dijenguk dan ditengok. Kemudian sesampainya di sana, gembirakan dia, doakan supaya dia cepat sembuh dan keluarganya diberikan kesabaran. Apa kaitannya dengan kematian? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita dengan memperhatikan orang yang sakit, kita bisa melihat betapa nilai mahalnya sehat itu. Insya Allah, kita baru ngerti nilai sehat itu ketika kita dikasih sakit. Tapi kalau belum pernah sakit, memang gak pernah ngerti. Setelah kita tahu sakit, waduh betapa mahalnya sehat itu. Sehat itu, udah bisa ditebus dan dibeli dengan oleh uang. Nah, kemudian kita, ya Allah, melihat orang sakit. Ini baru sakit aja udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah gak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau nanti mati. Orang sakit aja. Ini kan teguran pertama gitu supaya orang siap-siap. Tapi sakit yang paling gak enak sebenarnya sakit gigi. Mau kemana? Mau besuk? Gak ada yang besuk nih, soalnya sakit gigi kan. Padahal sakitnya luar biasa. Tapi pokoknya yang penting sakit saja sudah. Aduh. Sudah memberikan pelajaran kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, tuh orang sakit aja sudah begitu, udah nggak bisa berkutik apa-apa, ya Allah, berdaya, apalagi nanti kita. Nah, jadi kita bisa mengambil pelajaran dan bisa mengingatkan kita itu selalu terhadap zikrul maut itu yang dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi itu kiat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita suka takziah, Pak. Takziah kalau ada orang meninggal, ada orang mati, meninggal memati sama ibu. Cuman berbeda panggilan dan bahasanya saja. Ya Allah, kita suka takziah. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mauti wa'idah." Cukup kematian itu, orang yang matian itu menjadi penasehat dan menjadi pelajaran buat kamu. Ketika kita menghadiri orang yang sedang meninggal dunia, cuman dia enggak bilang saja sama kita, Bu, untungnya jadi kagak bilang. Kalau bilang, aduh, serem juga ya. Serem juga. Iya. Dia cuman tidak bilang, hari ini giliran saya, besok lu, besok giliran kamu yang akan. Cuma enggak bilang begitu sebenarnya. Hari ini saya disolatin, besok giliran kamu disolatin. Hari ini saya dibungkus jenazah saya dengan kapan? Ingat. Pemirsa, sungguh sangat mengerikan. Namun sebagai orang muslim yang taat pada Allah SWT, kita sudah tahu bahwasanya maut itu atau mati itu pasti ada. Hak pasti ada. Dan kita semuanya juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya mati atau maut. Selanjutnya Pak Kiai, ini tadi mengenai nasihat-nasihat mati itu, ternyata melihat menjenguk orang meninggal itu sebagai nasihat pada kita. Maksudnya apa itu nasihat? Jadi nasihat di situ, pelajaran yang ambil di situ adalah bahwa kita pada satu saat juga akan mati seperti dia. Karena itu yang tadinya tidak mau tobat, bisa diambil pelajaran supaya buru-buru tobat sebelum mati. Yang tidak mau ibadat, bapak-bapak, ibu-ibu, buru-buru ibadat sebelum mati. Yang tidak suka ke masjid, buru-buru ke masjid sebelum mati. Kita kalau udah mati dia kagak bisa ke masjid, paling digotong ke masjid. Iya, dibawa ke masjid. Wah, wah, kemalu. Kagak pernah ke masjid, gara mati doang dibawa ke masjid. Itu pelajaran buat kita, pelajaran yang sangat penting. Kalau hari ini kita menyolatkan, ya bisa pada satu saat kita akan disolatkan. Kalau hari ini jenazah ini kita kubur, kita akan. Jadi pelajaran yang sangat penting untuk kita mempersiapkan diri kita, karena tidak ada seorang pun yang tidak akan mengalami hal yang seperti itu. Misalkan ini ada orang ini yang meninggal ini, kelihatannya pergaulan hari-harinya kelihatannya sih miner lah gitu. Miner tuh apa namanya? Enggak bagus lah gitu. Itu tetap wajib juga kita kunjungi itu. Iya, wajib ya. Wajib sebagai muslim, jangan lihat partainya. Oh gitu. Oh, ini bukan partai saya itu. Partai saya. Jangan besok, ya, enggak boleh, boleh ya. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Kalau lah dia statusnya muslim, tidak muslim aja ada hak tetanggaan kok untuk kita jenguk dan kita kita datangi itu. Apalagi dia seorang muslim. Ya harus kita datangi. Tidak boleh diperiksa dulu yang mati siapa. Oh, si anu partainya apa? Jangan. Udah bilang ditambahin lagi. Saya mau meninggal. Pantas. Gitu. Nah, dengan kita suka takziah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan melihat dan mengenal ini orang baik atau orang jahat. Kalau dia orang baik, orang ahli ibadah, amal solehnya banyak, Masya Allah, kita kan punya dorongan, ya Allah, pengen kayak dia tuh, tinggalnya enak, yang bacain doa banyak, yang nyolatin banyak, mengantarkan begitu banyak, Masya Allah. Padahal kalau ada 40 saja, jenazah seseorang dia disolatin oleh 40 orang, itu dijamin salah satu dari orang itu ada yang doanya dikabul oleh Allah. Jadi diampunin oleh Allah. Baru 40 gimana 400? Coba bayangkan. Nah, dengan kita melihat, ya Allah, ini jenazah orang baik, memang kita terdorong. Terdorong kepengen banget jadi orang baik, pengen banget amal kita banyak. Sehingga nanti pada waktu saatnya kita dipanggil oleh Allah kayak begini. Dan orang jenazah itu juga bisa jadi orang jahat. Kalau itu orang jahat kan kita bisa, ya Allah, nasihat juga. Mudah-mudahan saya jangan kayak dia. Yang datang aja gak ada. Ya, yang nyolatin aja gak ada. Cuman anak sama mantu doang. Insya Allah. Sian amat gitu. Lama-lama enggak. Ya, kan jadi buat pelajaran penting itu, Bapak-bapak. Mau disolatin orang banyak? Mau dong. Ya, jadi orang baik-baik. Badiru bil amali salih agob lantus bilu. Buru-buru dong beramal soleh, ikutin Ustaz soleh. Beramal soleh sebelum kita sakit. Nanti kalau udah sakit susah Pak beramal soleh. Bagaimana dia mau beramal soleh, orang ngurusin dirinya aja juga susah. Bagaimana dia ingin berbuat kebaikan untuk mengurus dirinya aja sudah susah. Coba ada kalau lagi sakit kan begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah jadi itu pelajaran, dengan kita takziah, dengan kita melihat orang yang meninggal itu, lihat kalau itu orang baik insya Allah akan mendorong kita untuk beramal soleh. Kalau dia orang jahat kita berlindung, ya Allah mudah-mudahan saya jangan seperti dia. Itu yang bisa kita pelajari dari kita bertakziah kepada orang yang sudah dipanggil pulang. Terus kiat selanjutnya gimana? Nah kiat yang selanjutnya kalau sudah mati orang itu, kita ziaratul kubur. Ziarah kubur kan kita disuruh. Ya dulu memang ya Pak Kiai ya, waktu awal-awal Islam muncul, karena keimanannya memang belum begitu kuat, Rasul menyatakan kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu kamu aku larang berziarah kubur. Karena memang posisinya di awal-awal itu keimanan orang masih belum sangat kuat. Belum kuat. Masih lemah ya. Masih sangat lemah. Apalagi kalau yang meninggal suaminya, bisa-bisa istri yang kagak kuat imannya pingsan. Pengen bareng masuk situ. Atau gak ada kali ibu-ibu yang itu. Sehidup semati katanya. Semati. Dulu dilarang. Tapi kata Rasulullah, fazuruha, sekarang boleh. Buat orang-orang yang sudah kuat imannya, silahkan berziarah. Fa'innaha tuzakkirukumul akhirah. Karena dengan kamu berziarah ke kubur itu akan mengingatkan kamu tentang kehidupan di akhirat yang diawali dengan kehidupan di alam barzah atau kubur itu sendiri. Jadi ziarah kubur, sering-sering ziarah kubur. Berapa kali Pak? Seminggu? Lebaran aja dah. Puasa doang. Ini tradisi. Itu masih lumayan. Lumayan ya. Ada yang 10 tahun juga gak pernah ziarah kubur. Ya Allah, kita disuruh ziarah kubur. Coba bayangkan Bapak, begitu kita masuk dalam kuburan Rasulullah menuntun kita, ucapkan tuh salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya dahra kaum mukminin, fa inna insyaallah bikum lahiqun. Untung aja dia kagak ngejawab. Waduh kalau dia kagak jawab, jangan-jangan orang itu takut ke kuburan. Tapi itu diajarkan untuk menyampaikan juga salam. Ya, dan ini ucapan yang sangat luar biasa. Ucapan salam ini berlaku buat orang yang masih hidup dan juga berlaku buat orang yang meninggal dunia. Mana ada ajaran yang seperti ajaran Rasulullah begitu hebatnya, begitu globalnya. Ya, untuk orang yang masih hidup itu dipakai assalamualaikum. Coba kita ketemu siapa saja tanpa kita lihat dari mana dia datang, suku apa dia datang, kita mengucapkan assalamualaikum. Kita ketemu sama orang Belanda, assalamualaikum. Ya Belanda, enggak begitu kan? Assalamualaikum. Kita ketemu orang Aceh, assalamualaikum. Kita ketemu orang Arab, apalagi assalamualaikum. Semua. Dan untuk orang yang sudah meninggal dunia itu masih dipakai Pak. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlan diyar. Masyaallah. Sekarang kamu duluan, saya juga bakal nyusul. Kan gitu. Itu kan ngingetin sama kita. Sekarang kamu duluan, entar juga giliran saya nyusul. Kita gitu doakan kan dia. Ya, kita doakan di situ. Sebab dia sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak berdaya. Dan dia butuh doa. Sampai-sampai ada sebuah hadis Pak Kiai, mal mayitu fi qabri illa kal gharikil mughawis. Yantaziru da'watan min abin aw waladin aw sadiqin saqatin. Dalam sebuah hadis, seorang mati yang sudah berada di dalam barzah, di alam kuburnya itu, kal gharikil mughawis, bagaikan orang yang sedang tenggelam terhanyut. Ibu pernah tenggelam enggak, Bu? Enggak pernah tenggelam sih, biasa tenggelam. Orang tuh kalau sudah tenggelam merasa tenggelam, ya Allah, Bapak-bapak. Minta tolong, tenggelam apalagi kemarin peristiwa kemarin ya. gimana situ Gintung luar biasa tak tahu dan sama itu ditamsilkan oleh Rasulullah kayak begitu. Yang taziru da'watan, si mayit itu senantiasa menunggu da'watan, doanya. Min abin, dari seorang ayah kalau yang meninggal anaknya, kalau bapaknya yang meninggal dia tungguin doa anaknya. Ibu suka baca doa bu? Alhamdulillah. Iya, ini majlis Nurul Salam begitu. Suka baca doa. Alhamdulillah. Bapak suka baca doa apa? Alhamdulillah. Jadi orang tua kita misalkan punya kesalahan, punya dosa, didoakan oleh anaknya kan pasti dikabulkan ya. Berkurang, akhirnya tinggal pahalanya. Iya, pahalanya kan ada waladin salihin yad'ulah. Anak yang saleh. Ayah saleh. Enak juga nama soleh selalu kan kayak begitu bapak-bapak. Saya kira hadisnya sudah sangat populer ini, karena itu berbahagia dan beruntunglah orang-orang yang ketika meninggal dia meninggalkan anak-anak yang soleh. Salah satu identitas anak yang soleh adalah yada'u lahu waladin salihin yada'u lahu. Mudah-mudahan bapak-bapak jadi anak yang soleh. Meskipun udah bapak-bapak kan harus punya bapak. Jadi anak yang soleh. Alhamdulillah. Ibu jadi anak-anak yang soleha, yang suka ngedoain dan suka berdoa untuk orang tuanya. Minimal Robbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya doa aja diajarin mah anak-anak TK anak kita kan. Silakan Pak, barangkali ada yang bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Wakidi. Wakidi ya? Iya. Maaf ini Pak Ustadz Soleh, kebetulan ini yang mau saya tanyakan ini masalah soleh juga. Jadi saya punya teman namanya Soleh, tapi tidak soleh. Sholatnya mingguan, kadang-kadang bulanan. Oh iya, ada jadwalnya emang. Iya. Itu bagaimana menyikapinya, Pak Ustadz? Karena kita ini berteman. Jadi kita ini gimana apa memberikan teguran atau kita nasihati atau gimana sikap ya kita? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji. Aduh, sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa. Mentang-mentang ustadznya soleh, yang ditanya juga urusan si soleh lagi. Alhamdulillah. Soleh namanya kan boleh. Karena itu memang disuruh oleh Rasulullah, samu abnakum biasmail anbiya, namakan anakmu dengan namanya yang baik-baik, nama-nama orang yang soleh, nama yang bagus-bagus. Mudah-mudahan nama itu akan juga menjadi doa supaya dia jadi orang bagus. Tapi kan tidak cukup sampai di situ. Udah yang penting namanya soleh, biarin aja. Habis dari situ didiamkan saja, tidak. Dia harus dibimbing terus, harus dikontrol terus, ya, dengan pendidikan dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga tidak aneh kalau ada orang namanya soleh, udah besar, dari kecil tidak pernah dibimbing, dari kecil tidak pernah dididik, dari kecil tidak pernah diajari, dari kecil tidak pernah diajak ke masjid, tau-tau udah soleh gede aja ya begitu Pak. Tugas kita memang sebagai muslim ada watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Ada juga tugas kita sebagai fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita cukup memberikan teguran, ngingetin, kenapa sih sholat masih cuma sebulan sekali, padahal disuruh 5 kali. Ya tugas kita terus, wa ma alaina illal balag, terus saja nyampein. Soal nanti urusan hidayah bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus, jangan bosan-bosan. Persoalannya kita yang sering bosan pasti kalau disuruh ini, udah 3 kali. Udah amat dah. Dan caranya juga ya. Dan caranya juga gitu. Jadi jangan bosan-bosan. Diingetin. Sebab Allah berfirman wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah kita enggak jadi orang yang rugi karena ini sering kita amalin gitu. Sama didoakan ya. Didoakan juga. Semoga ya Allah tolong saudara saya ini, semoga mendapat hidayah dari Allah. Mohon doanya untuk kita melulu, dia doain juga gitu ya. Baik, Ibu ada, ya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Eva. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, kebanyakan berkaitan dengan kematian. Kebanyakan pada ziarah, yang berziarah itu membaca surat-surat Al-Quran di kuburan itu sendiri. Nah itu bagaimana? Apakah ada pengaruhnya di dengan si mayit itu sendiri atau tidak? Yang saya tanyakan itu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca Quran di kuburan. Aduh Bu Eva, pertanyaannya sangat luar biasa. Ada manfaatnya apa tidak baca Al-Quran? Ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu saat dia melalui kuburan di Madinah, lalu Rasulullah mendengar ada dua orang yang sedang disiksa. Ya, yang satu kena suka namimah, dosanya suka ngadu-ngadu ya. Namimah ngomong-ngomongin orang dan ngerumpi. Yang satu kena istinjanya, bersucinya itu tidak bersih. Iya, iya. Keduanya senang. Rasulullah punya kasab, tembus pandang, dia dengar ada orang yang sedang disiksa. Lalu Rasulullah berhenti sejenak mengangkat tangan. Selesai, beliau ambil pelepah kurma ditanamkan di situ. Sahabat tanya, gerangan apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, aku dengar tadi orang ini sedang disiksa, aku berdoa dan alhamdulillah diampuni. Lalu kenapa engkau tanam itu? Selama pelepah kurma masih basah ini ada rahmat Allah. Allah. Ya Bu, itu di pelepah kurma ada rahmat Allah. Sebab rahmat Allah wasiat ala kulli syai, berada di mana-mana. Di pelepah kurma ada di sana. Itu pohon kurma. Gimana dengan Al-Quranul Karim? Tuntunan-tuntunan Allah, wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah itulah dilakukan oleh kita, supaya memberikan manfaat kepada orang-orang. Apa sih? Kita tidak lain membaca Al-Quran, di samping adalah zikrullah itu sendiri. Al-Quran kan adalah zikrullah. Kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau ini ya, kau berikan pahala bacaan ini, sampaikanlah pahala ini kepada orang yang mudah-mudahan mendapat cucuran rahmat maghfirah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu pelepah kurma saja bisa begitu dijawab oleh Rasulullah. Bagaimana Al-Quran? Bagusan mana coba? Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah kalau enggak percaya, coba siapa yang mau mati duluan nanti saya bacain Quran. Kalau enggak nyampe balik lagi Quran sama saya. Insya Allah. Ya Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya asal kita ikhlas. Ibu-ibu berdoa, apalagi yang berdoa anaknya yang soleh atau soleha, insya Allah dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ngomong-ngomong tadi yang dikubur itu yang satu namimah, ngerumpi. Kan sekarang orang kalau ngumpi sampai hatam Ustaz. Dari pagi sampai siang. Dipotong sholat sih. Kita sholat dulu ya. Setelah sholat nanya, ngomong-ngomong tadi ngomong ini udah sampai mana ya? Nanya, dilanjutin lagi. Lanjutin lagi. Yang kedua apa? Istinja. Enggak, istinja itu. Iya, yang kelihatannya sederhana, kecil, tetapi di mata Allah begitu sangat besar, bahkan menjadi penyebab datangnya azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu memang kita mesti ngaji, kayak begini ada majlis taklim terus. Nah, iya. Terus saja, terus segala ilmu dan ilmu dan ilmu bisa kita gali, insya Allah. Hah, silakan. Hah? Sini dulu, habis ini sana ya. Sana sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maisaro. Tadi paparan tentang maut. Sekarang mungkin bagaimana kita menghadapi orang yang sedang dalam sakaratul maut. Biasanya kita menghadapi si sakaratul maut itu pun gelisah. Dan kita pun sekeluarga misalnya yang menghadapi gelisah. Bagaimana cara kita menghadapi atau mentalkinkan orang yang akan meninggal itu, yang lebih gampang dan yang mudah dimengerti. Seperti itu. Kadang-kadang kan kita bingung kan, semuanya dalam keadaan panik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus, tapi nanti jawabannya setelah komersial berikut ini. Aku duluan, Bang. Kan kamu tadi udah nonton, Dek. Tapi aku mau nonton lagi. Ma. juga. Kak, dek, kalau adik kakak itu gak boleh berantem. Mungkin gak? Harus akur, salaman sekarang. Nah gitu dong. Sekarang kita nonton acara TV Radio ya. Setuju ya? Pemirsa, tonton terus acara TV Radio karena aman bagi anak, keluarga, dan bangsa. Beragam kreasi seni dan budaya anak negeri serta aneka keindahan alam dari seluruh persada Nusantara. Aku berkisah di sarang sungai. Anak urang Jo. Sejaknya saya dijuluki Maestro Sampelong. Pemirsa yang berbahagia dan juga hadirin-hadirin sekalian di studio yang insya Allah senantiasa tetap mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ibu kita nih, Ibu Maisaroh, bertanya mengenai bagaimana caranya menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Bagaimana Pak Kiai? Ya, terima kasih Ibu Maisaroh. Kita memperhatikan orang yang dalam keadaan sakaratul maut memang macam-macam ya. Ada yang tenang, ada yang gelisah, kerobak, cerita, masya Allah, macam-macam buat kita menghadapi seperti itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan memang. Laqinu mautakum, la ilaha illallah. Coba talqinkan, jadi kamu ini jangan ikut panik. Udah yang satu kerobak-kerobak, juga kerobak-kerobak panik juga jangan. Tapi kata Rasulullah, ajarkan, talqin itu ajarkan. Ajarkan oleh kamu dengan membaca la ilaha illallah. Sebab man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang bisa mengakhiri kehidupannya ini dengan membaca la ilaha illallah, dipastikan dakhalal jannah. Pasti dia masuk syurga. Ini kan kondisinya sangat luar biasa, kepanikan sangat luar biasa. Malaikat rahmat sama malaikat azab mungkin berebut, setan juga lagi berebut. Kata setan, ini milik gua aja dah, godain enggak, ini berebut di sana. Apa upaya kita dan usaha kita? Ya, kita berusaha mencoba untuk mentalkinkan. Sebab kalau kita zikir, insya Allah setan kabur. Apalagi kalau yang zikir ustaz, masya Allah. Tahu sih dia lafadznya, panjang pendeknya, maknanya, artinya. Makanya kalau besok ibu mau sakarat, panggil ustaz. Bacakan la ilaha illallah. Itu yang dianjurkan. Hadis lain juga mengatakan laqinu mautakum yasin. Coba bacakanlah orang yang sedang menghadapi sakaratul maut yasin. Jadi dikepung oleh kita, dibarengin oleh kita, yang baca yasin, yang baca, sehingga yang didengar oleh dia, orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu, tidak ada suara-suara lain kecuali suara zikrullah, suara Al-Quran, suara la ilaha illallah. Itu kita usahakan. Mudah-mudahan kalau orang yang biasa zikirkan, ya ibarat api itu, Pak, pendol kereta api kering, cias, begitu dengar bisa langsung di hati, cep. Ya. Alhamdulillah, kita bisa melihat dan mengakhiri dia majalah ilah. Mudah-mudahan dia min akhlil jannah. Tapi kan gitu. Tidak sekonyong-konyong langsung dia bisa la ilah Allah tanpa dibiasakan tahlil. Ya konyong-konyong susah kadang-kadang. Tapi kalau terbiasa la ilah illallah, la ilah Allah bin Rusab gitu ya. Kalimat tauhid. Jadi berarti pada hakikatnya benar tadi bahwasanya kita harus banyak-banyak zikir. Menyebut nama Allah yang sebanyak-banyaknya. Begitu. Jadi harus itu. Dibiasakan. Jangan giliran mau mati doang. Nanti ada orang yang bilang, antar giliran mati aja dah. Baru bisa lagi. Tahlilan. Kagak bakal bisa. Yang udah terbiasa saja, yang lazim membacakan itu kan pada saat yang sangat menentukan sekali. Sampai-sampai Nabi berdoa, Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Allah, gampangkan, mudahkan kami ini dalam menghadapi sakaratul maut. Nabi berdoa. La Nabi pernah kayak begitu, bayangin ibu-ibu. Ya. Nah, jadi memang terus kita upayakan sebagai orang yang masih hidup, sebagai keluarga, sayangkan sama dia supaya matinya tidak sia-sia, dan kita menghadap, mendambakan betul kematiannya itu betul betul dengan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, Bu Masroh, Ibu Sarah. Baik, pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sungguh mengenai maut ini bisa mengerikan, bisa menyejukkan, tergantung kepada kita menerima tidak. Bahwasanya Allah kan sudah memberitahukan bahwasanya kita pasti akan mati. Oleh karenanya persiapan-persiapan hidup di dalam kehidupan ini untuk menghadapi mati bagaimana. Untuk itu mari kita dengarkan kesimpulannya. Baik, sebagai sebuah kesimpulan dari kajian kita dan pengajian kita pada pagi hari ini, jadi pertama bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan hak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pasti hak. Jadi kita harus bersiap-siap menghadapi itu, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, itu pasti akan datang kepada kita. Di masjid atau di luar masjid, di majlis ta'lim atau di luar majlis ta'lim, kita sedang ingat atau kita sedang lupa, itu adalah sesuatu yang pasti bakal datang kepada kita. Hendaknya kita bersiap-siap menghadapi itu dengan perbanyak amal soleh. Yang kedua, banyakkan taubat. Ya, banyakkan taubat, membaca istighfar sebagai permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan buku-buku istighfar banyak sekali, bapak-bapak. Yang panjang boleh, yang sedang silakan. Ya, minimal astagfirullahaladzim. Itu banyakin baca istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk kiat-kiat supaya kita tetap berada dalam ingat zikrul maut adalah kita suka membesuk dan menjenguk orang yang sakit gitu, sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Orang yang sakit saja sudah tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi orang yang sudah meninggal. Kemudian yang keempat, kita dianjurkan suruh bertakziah. Ibu-ibu, kalau ada tetangga kita, kiri kanan, kerabat, keluarga, sahabat, andai taulan, rekan, kita dianjurkan untuk melakukan takziah. Ya, untuk mengingatkan kita dengan takziah itu terhadap zikrul maut itu sendiri. Yang keempat adalah kita ziarah kubur. Ya, jangan cuma giliran mau puasa doang. Atau giliran mau lebaran, itu sudah tradisinya begitu. Tapi masih lumayan ya, daripada enggak sama sekali. Tapi gitu, dan setiap ziarah kubur kita mengucapkan ucapan salam yang diajarkan dan dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian, maka insyaallah kiat-kiat kita untuk zikrul maut ya selalu berada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik hidayah. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa melaksanakan ajaran yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Soleh Asri. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rasanya masih kurang, artinya masih haus kita mendengarkan nasihat-nasihat seperti ini. Namun waktu jua yang memisahkan kita. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam mimbar Nur Salam yang akan datang, juga yang ada di studio. Jangan bosan-bosan kita berkumpul untuk ngaji, ngaji dan zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita pun pasti akan menghadapi, mengalami apa yang namanya mati. Semoga pemirsa dan kita semua di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita menjadikan, mendapatkan husnul khotimah. Untuk kita mempersilakan doa. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal rida kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar siril asrar tiryakil agyar miftahi babil yasar sayyidina maulana muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar ashabil akhiyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya alim ya sattar ya halim ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum. Allahumma arhamna.